كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, sebuah kebahagiaan pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama, duduk dan bersimpuh dalam rangka mempelajari ilmu agama, dalam mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kita akan mendapatkan keberkahan dan kita akan mendapatkan ruh kita, ya ruh kehidupan, karena Al-Qur'anul Karim adalah ruh yang tidak akan bisa digantikan dengan apapun. Maka seseorang yang hidup tanpa Al-Qur'anul Karim ya seperti hidup tanpa ruh, tidak ada rasa, tidak ada kebahagiaan, hanya jasad yang berjalan ke sana dan kemari. Maka ini yang perlu kita tekankan pada diri kita, mempelajari Al-Qur'anul Karim dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan begitulah kami berwahyukan kepada engkau ruh dari sisi dan dari perintah kami atau dari perkara kami. Dan ruh dalam ayat ini adalah Al-Qur'anul Karim. Kami wahyukan kepada engkau ruh yang membuat kita bahagia, ruh yang membuat kita mengenal rasa tenang, rasa gembira, rasa nyaman, rasa bahagia, hanya dengan seseorang kembali kepada Allah dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, apapun jabatan yang kita miliki dan berapapun harta yang kita punya tidak akan memberikan kita ketenangan. Oleh karena itu, momen-momen mempelajari Al-Qur'anul Karim adalah momen-momen indah yang seharusnya ditekankan oleh setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Hussein Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita telah masuk ke bab yang keempat, yaitu bab kejujuran. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa kejujuran itu dalam bahasa Arab berasal dari huruf sad, dal, dan qaf yang memberikan makna kekuatan dalam sebuah hal, baik ucapan maupun hal lainnya. Jadi kata dasar ini mengandung makna kekuatan. Maka kejujuran adalah kekuatan. Kejujuran adalah kekuatan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, dan apapun posisi kita di lingkungan sosial. Maka barang siapa yang ingin punya kekuatan, maka mulailah dari kejujuran. Barang siapa yang ingin menjadi suami yang ucapannya kuat di dalam hati istri dan anak-anak, maka dia harus jujur. Barang siapa yang ingin menjadi istri yang walaupun secara fisik wanita itu lebih lemah dari laki-laki, tapi secara value, secara lisan dan secara sikap diperhitungkan oleh suaminya, diakui oleh suaminya, dan mendapatkan respect dari suaminya, maka dia harus jujur. Dia harus jujur. Dan begitu juga jika kita ingin anak kita benar-benar nurut dengan kita, maka jujurlah di hadapan mereka. Atau kita sebagai seorang anak, walaupun anak itu orang tua kita sangat mendengar masukan dan arahan kita, maka jujurlah. Jujurlah dan jujurlah. Kejujuran adalah kekuatan. Kejujuran adalah kekuatan. Dan sekali lagi setan berusaha merancukan hal ini sehingga membangun narasi di dalam diri kita bahwa justru sebaliknya, kalau mau selamat itu bohong. Kalau Anda jujur, posisi Anda jadi lemah. Kalau Anda jujur, posisi Anda jadi rapuh. Apalagi kalau kita buat kesalahan, syaitan akan bilang, udah gak usah jujur. Kalau Anda jujur, Anda akan lemah. Padahal enggak. Justru sebaliknya. Itu yang bisa mengobati mengobati banyak hal. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jujurlah. Karena jujur itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Apabila kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jujur adalah kesesuaian antara zahir dan batin, dari amalan dan kondisi, kesesuaian antara kesendirian dan di depan publik, kesesuaian antara yang diucapkan dan yang ada di dalam hati, dan fakta yang ada di lapangan. Itulah kejujuran. Maka lakukan itu. Hadirin Allah muliakan, maka jika kita ingin punya kekuatan, jujurlah kepada Allah, jujurlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jujurlah kepada manusia. Itu kunci keberhasilan kita di dunia maupun di akhirat. Dan itu yang ingin digagalkan oleh syaitan. Dan ingatlah ucapan Ibnu Qayyim bahwa jujur itu ruhnya amal ibadah, ruhnya amal soleh. Jadi ruhnya amal soleh adalah kejujuran. Ruhnya amal soleh adalah kejujuran. Dan itulah yang membuat seseorang itu kuat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hadirin Allah muliakan, di masa klasik ada seorang penguasa yang sangat zalim yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Di era sosok ini zalimnya luar biasa, hadirin. Zalimnya luar biasa. Itu kata Al-Asma'i. Ada seseorang datang ke Hajjaj bin Yusuf, lalu mengatakan bahwa dia cerita tentang seorang sosok di hadapan Hajjaj bin Yusuf. Cerita di hadapan Hajjaj bin Yusuf tentang seorang sosok. Sosok itu bernama Rabi' bin Hurash. Nah, Rabi' ini dikenal di tengah-tengah masyarakatnya itu gak pernah bohong. Selalu jujur. Nah, yang jadi masalah adalah beliau punya dua anak. melakukan pelanggaran. Ia melakukan pelanggaran. Jadi dua anaknya melakukan pelanggaran, melanggar peraturannya Hajjat bin Yusuf. Dan bapaknya gak pernah bohong nih. Pokoknya diklaim banyak orang, masyarakat ini sosok gak pernah bohong. Anaknya punya masalah sama Hajjat bin Yusuf, punya pelanggaran dengan Hajjat bin Yusuf. Maka dalam kondisi demikian, Hajjat bin Yusuf memanggil beliau dan ingin berbicara dengan beliau. Dia sampaikan, ini dua anaknya ada masalah, bapaknya gak pernah bohong. Kita tanya aja bapaknya, kan bapaknya gak pernah bohong. Hadirin Allah muliakan. Maka bapaknya dipanggil, lalu Hajjat bin Yusuf tanya, itu dua anak kamu itu di mana? Jadi dua anaknya lagi ngumpet, lagi sembunyi, karena dicari sama Hajjat bin Yusuf, gak ketemu. Ditanya sama Hajjat bin Yusuf, dua anakmu itu ada di mana sekarang? Hadirin Allah muliakan, gimana kira-kira kita ada di posisi bapaknya tersebut, Ibnu Hurasy tadi, Rabi' Ibnu Hurasy. Dan orang tahu berhadapan dengan Hajjat bin Yusuf itu masalah besar. Berhadapan dengan Hajjat bin Yusuf itu nyawa yang dipertaruhkan. Ini pemimpin zalim. Dan pertanyaannya tajam, di mana kedua anakmu bersembunyi dan sedang apa dia sekarang? Apa kata ayahnya yang katanya gak pernah bohong ini? Ayahnya bilang, huma fil bait, mereka berdua ada di rumah. Mereka berdua ada di rumah. Wallahul musta'an, hanya Allah saya meminta pertolongan. Jadi bapaknya benar-benar jujur, gak bohong, mereka berdua ada di rumah. Wallahul musta'an. Dan memang ada tuh dua anaknya di rumah. Subhanallah. Itu ketika Hajjat bin Yusuf melihat bapaknya seperti itu, Hajjat bin Yusuf membuat sebuah hal yang tidak disangka-sangka oleh semua orang. Kata Hajjat bin Yusuf, huma laka wa ajabahu sidquhu, dua anakmu itu saya bebaskan, silakan kalian hidup bersama lagi. Karena Hajjat bin Yusuf kagum terhadap kejujuran bapaknya ini. Boleh juga nih orang, semua orang tuh tahu berhadapan dengan saya mati. Saya nanya sama dia, di mana kedua anakmu? Dia jawab jujur. Boleh nih orang, masya Allah. Udah, saya bebaskan aja kedua anaknya tersebut. Bebas kedua anaknya. Itu tadi, jujur itu kekuatan. Walaupun kita gak punya persenjataan lagi, jujur itu kekuatan. Walaupun tentu saja ada pengecualian nanti ya. Ada beberapa beberapa kondisi di mana Nabi SAW memperbolehkan kita menggunakan sikap sebaliknya. Tapi lagi-lagi pengecualian, anomali. Tapi kaidah dasarnya, hukum asalnya, yang terjadi secara umum, kalau kita ingin punya kekuatan, jujurlah. Jujurlah kepada Allah, lalu jujurlah kepada manusia. Kita akan dapatkan hal yang gak kita sangka-sangka. Sebagaimana kisah tadi, kedua anaknya dibebaskan oleh Hajjat bin Yusuf karena kejujurannya, rahimahullah. Dan itu gak diduga sebelumnya. Makanya belum, bapaknya lemas. Mereka berdua di rumah, wallahul musta'an, hanya kepada Allah saya minta pertolongan. Dia ijab sama Allah, karena kan kejujuran kekuatan. Nah ini kadang-kadang sering kita lupakan, sehingga kita gampang berbohong di hal-hal keseharian. Karena khawatir dimarahin lah sama suami, khawatir ribut sama istri dan seterusnya. Padahal kejujuranlah yang membuat seseorang itu kuat, suami itu kuat, istri itu kuat, rumah tangga itu kuat. Kejujuran membuat Allah menguatkan sebuah keluarga dan masyarakat kita. Jujur, jujur, dan jujur. Dan itu terbukti. Itu terbukti. Coba kalau kita jualan di sebuah pasar, kios kita terkenal jujur, kuat gak? Kuat. Itu kios kuat. Terang-terang, beli di sana jujur orang. Timbangannya jujur, gak dimain-mainin. Itu toko akan kuat dalam pasar tersebut, karena akan dikenal orang. Dan pembeli itu nyari itu toko, kuat, jujur. Dia jujur. Ini yang perlu kita camkan bersama. Hadirin Allah muliakan, setelah kita tahu tentang hal-hal tersebut, marilah kita masuk ke ayat pertama yang dibawa Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ayat pertama yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, dan seluruh yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada, membawakan dalil pertama sebuah ayat di dalam surat At-Taubah sebagai pembuka bab kejujuran. Ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah atau bersamalah orang-orang yang jujur atau benar, shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah bersama dengan orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Hadirin yang semoga Allah muliakan, ayat ini menjadi menu kita pada kesempatan pagi hari ini. Ayat yang simple, sederhana, dan dalam. Pelajaran yang pertama dari ayat ini adalah Allah memberikan dua perintah kepada kita. Allah memberikan dua perintah kepada kita. Perintah yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Dan untuk takwa ada pembahasan khusus nanti insyaallah taala. Lalu perintah yang kedua, kita diperintahkan untuk bersama orang-orang yang jujur. Bersama orang-orang yang jujur. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu bersama orang-orang yang jujur. Jadi harus bergabung dengan orang-orang yang jujur dan benar. Hadirin yang Allah muliakan, itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua dari ayat ini, secara khusus Allah menekankan agar kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan dengan orang-orang yang jujur itu penting. Kebersamaan dengan orang-orang yang jujur itu penting. Dan ini salah satu misi kita dalam hidup. Kita harus berusaha bersama dengan orang-orang yang jujur dan benar, dan berjuang agar bisa bertemu dengan mereka dan hidup bersama mereka. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah Allah, bersama orang-orang jujur itu penting. Bersama orang-orang jujur itu penting. Jadi jangan sampai kita mengatakan enggak apa-apalah, aku temenan sama teman-teman dekatku padahal mereka tukang bohong semua. Yang penting kan akunya, aku bisa jaga diri. Kan sering kita berpikir demikian. Istri kita kasih masukan atau suami kita masukan, kamu kok masih bergaul sama dia? Dia kan tukang bohong. Iya, aku tahu dia tukang bohong. Tapi kan, yang penting kitanya. Kitanya bisa jaga diri aja. Ya udah, masing-masing lah. Dan itu sering terjadi. Tidak. Jangan seperti itu. Karena Allah mengatakan, "Ukunu ma'as-shadiqin." Hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kebersamaan dengan orang-orang yang jujur itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan. Dan nanti kita akan dapatkan berbagai macam jawabannya saat kita membahas satu demi satu ayat dan hadith-hadith dalam bab kejujuran. Tapi poin pertama adalah, mulai sekarang bergabunglah bersama orang-orang yang jujur dan benar. Mulai sekarang carilah orang-orang yang jujur dan benar. Mulai sekarang mendekatlah dan merapatlah kepada mereka. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin Allah muliakan, kita tahu bahwa doa yang paling banyak dibaca oleh seorang muslim dalam sebuah hari adalah salah satunya bersama dengan orang-orang yang jujur. Doa terbanyak yang dibaca seorang muslim setiap hari ini adalah, salah satunya adalah kita meminta agar kita bersama dengan orang-orang yang jujur dan benar. Ngerasa gak? Enggak sih. Coba ingat-ingat lagi, apa doa yang paling banyak kita baca setiap hari? Apa ya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu bagus dibaca banyak-banyak setiap hari. Tapi bukan itu. Ada doa yang paling banyak kita baca setiap hari. Paling banyak kita baca setiap hari. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sudah baca doa ini hari ini? Ya. Kecuali kalau kita belum salat subuh. Atau mungkin wanita yang sedang haid atau nifas. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya Allah, tunjukilah jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Kita minta secara khusus. Minimum 17 kali kita meminta, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. 17 kali minimum. Kalau kita nggak sholat sunnah sama sekali di hari itu. Kalau kita sholat sunnah, maka angka pun bertambah. Bukan 17 kali kita minta, bisa jadi 19 kali, atau 21 kali, atau 23 kali, bahkan 30-an kali kita minta siratal mustaqim. Tunjukinlah kami jalan yang lurus dan jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat. Mungkin masih ada yang bertanya, apa sih maksudnya, kan gak ada orang-orang jujur? Hadirin, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Itulah siratul mustaqim. Pertanyaannya, siapa mereka? Siapa orang-orang yang kau beri, siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Orang-orang yang Allah berikan nikmat di dalam surat Al-Fatihah bisa kita cek di sebuah ayat surat An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Wa man yuti'illaha wa rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaika ma'alladzina an'amta 'alaihim, dan mereka akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan untuk mereka. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, siapa mereka? Siapa orang berikan kenikmatan? Minan nabiyyin, para nabi. Jadi siratul mustaqim itu jalannya para nabi. Yang kedua, wasiddiqin, dan jalannya orang-orang siddiqin. Siapa siddiqin? As-siddiq. As-siddiqin artinya orang-orang yang senantiasa jujur. As-siddiqin, orang-orang yang berusaha jujur dan berada di atas kebenaran. Itu siddiqin. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wasalihin, dan orang-orang soleh. Para nabi, siddiqin, orang-orang yang selalu jujur. Syuhada, orang yang mati syahid. Dan yang keempat, orang-orang soleh. Dan mereka itulah sebaik-baik pendamping dan teman. Pendamping dan teman. Orang yang selalu jujur itu sebaik-baik pendamping dan teman. Orang yang rela berkorban sehingga mati syahid itu sebaik-baik pendamping dan teman. Orang-orang soleh itu sebaik-baik pendamping dan teman. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang kita minta. Jadi selama minimum 17 kali dalam sehari itu kita minta agar ditunjukkan jalannya orang-orang yang jujur, sehingga kita bisa bersama mereka, sehingga kita bisa bersama mereka. 17 kali minimum kita meminta. Oleh karena itu, coba renungkan kehidupan sosial kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman dekat kita. Apakah mereka orang-orang yang jujur? Apakah orang-orang yang selalu menjaga kejujuran? Sedangkan Allah meminta kita wakunu ma'as-shadiqin, bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Dan kita meminta 17 kali, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang selalu jujur, jalannya orang-orang syuhada, dan jalannya orang-orang yang soleh. Jujurkah kita ketika kita membaca doa tersebut dalam surat Al-Fatihah? Jujurkah kita pada saat kita membacanya dalam sholat subuh kita? Jujurkah kita saat kita membacanya pada saat sholat zuhur? Jujurkah kita pada saat kita membacanya di sholat asar? Jujurkah kita pada saat kita membacanya di sholat maghrib? Jujurkah kita pada saat kita membaca doa ini di sholat isya? Jujurkah kita? Orang yang jujur saat baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka pada saat dia bergaul dia akan cari orang-orang yang jujur. Jangan cari orang jujur. Pada saat dia partneran bisnis dia akan cari orang-orang jujur. Pada saat dia bersahabat dia akan cari orang-orang jujur. Pada saat dia cari teman kajian dia akan cari orang-orang yang jujur. Dia akan cari orang-orang yang jujur. Itu hal yang perlu kita capkan bersama-sama. Karena bersama orang-orang jujur itu penting, dan itulah siratul mustaqim itu sendiri. Itulah siratul mustaqim. Itulah siratul mustaqim. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya, ayat ini atau ayat 119 itu bukan hanya memerintahkan kita bersama dengan orang-orang yang jujur di lingkungan sosial kita. Di lingkungan sosial kita bukan hanya itu. Tapi ayat ini juga memerintahkan kita bersama dengan orang-orang yang jujur yang telah wafat karena mereka hidup jauh sebelum kita. Dan saking pentingnya kejujuran tuh, dan punya komunitas kejujuran. Ayat ini dijelaskan para ulama bukan hanya menyuruh kita bergabung dengan orang-orang yang jujur di lingkungan sosial, di lingkungan bisnis, di lingkungan pergaulan, di kampus, di tempat kerja, dan seterusnya. Tapi juga merupakan perintah bersama orang-orang jujur di masa sebelum kita lahir. Imam Nafi' ketika menjelaskan ayat ini, dan hendaklah bersama orang-orang yang jujur, apa keterangannya? Kata beliau, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Salah satu makna dari ayat ini adalah bergabunglah bersama orang-orang yang jujur, yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersama Nabi dan para sahabat Nabi. Bersama Nabi dan para sahabat Nabi. Al-Imam Ibnu Jurayj menjelaskan, bersama muhajirin as-sadiqin, bersama kaum muhajirin. Kita tahu sahabat terdiri dari dua, muhajirin dan ansar. Bersama muhajirin yang benar-benar jujur. Al-Imam Ad-Dhahhak ketika menjelaskan ayat ini, beliau katakan bersama Abu Bakar dan Umar wa ashabihima, dan para sahabat-sahabat mereka berdua. Bersama Abu Bakar dan Umar dan para sahabat mereka berdua. Dan keterangan-keterangan di atas bisa dicek dalam tafsir At-Tabari. Salah satu buku tafsir terbaik di dunia. Bahkan sebenarnya yang terbaik di dunia. Jadi kita dapat pelajaran penting, kalau ingin jadi orang jujur, dan bergabung bersama orang jujur, maka kita harus bersama Nabi SAW dan para sahabat. Bersama Nabi SAW dan para sahabat. Terus maksudnya apa sih Pak Ustadz? Kita harus bermalam di kuburan baki gitu, kan mereka mayoritas di sana. Bukan. Kita bersama konsep mereka, metode mereka, agama yang mereka bangun dan jalankan, bersama ajaran mereka, ajaran Nabi dan para sahabat. Kita mengerjakan, kita mengimani apa yang diimani Nabi SAW dan para sahabatnya. Kita beribadah dengan ibadah yang dikerjakan Nabi SAW dan para sahabat. Kita berakhlak sebagaimana akhlak yang dicontohkan Nabi SAW dan para sahabat. Hidup kita berusaha menjadikan mereka sebagai referensi, sebagai panutan, sebagai kudwah. Itu bergabunglah bersama mereka. Ikuti iman yang mereka yakini, akidah yang mereka tanamkan, ibadah yang mereka kerjakan. Itu hal penting. Itu hal penting. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, itu pernah memberikan kaidah kepada kita, janganlah kalian berbicara tentang sebuah masalah agama yang dalam masalah itu kalian tidak punya pendahulu dari sahabat dan seterusnya, sahabat Nabi SAW. Jangan. Artinya kalau kita ingin bicara tentang sebuah masalah, Abu Bakar bicara tentang itu enggak ya, gitu loh. Umar bicara tentang itu enggak ya? Dan para sahabat Nabi ada enggak yang berbicara tentang itu? Kalau kita mau meyakini sesuatu, cek dulu Nabi dan para sahabat itu meyakini hal itu apa tidak. Itu arahan dari satu dari empat imam madhab, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sekaligus murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Salah satu nama besar yang sangat dihormati, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, kalian harus mengikuti metode dan konsepnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian harus mengikuti konsep dan metodenya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu arahan dari Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Itu hal penting. Dari sini hadirin sekalian, sekali lagi, bergabung sama orang-orang jujur bukan hanya di pergaulan, bukan hanya di kantor, tapi juga bergabung bersama orang-orang jujur yang telah wafat dan hidup jauh sebelum kita, yaitu Nabi dan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa demikian? Karena mereka lah pemimpin orang-orang yang jujur. Itu the best of the bestnya orang jujur itu mereka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Gak ada yang lebih jujur dari mereka. Gak ada yang lebih jujur dari mereka. Gak ada yang lebih benar dari mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu generasiku. Sebaik-baik manusia itu generasiku. Makanya gelarnya Abu Bakar apa? As-Siddiq. As-Siddiq. Yang selalu jujur. Dan selalu berusaha berada di atas kebenaran. Dan membenarkan apa yang dikatakan Nabi SAW. Itu gelarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan. Makanya dari sini kita bisa memahami bahwa sebagian orang tuh berpikir jujur itu hanya hablum minan nas, berinteraksi dengan manusia. Jujur itu hanya ketika kita menjual sesuatu, apa yang kita sampaikan dan spek yang kita sampaikan sesuai dengan barangnya, yaitu jujur. Tapi enggak cukup hanya sampai di situ. Kita harus bergabung dengan Nabi dan para sahabat. Oh, ternyata Nabi SAW dan para sahabat bukan hanya jujur dalam bab muamalat, tapi mereka juga jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Buktinya mereka sholat. Dan ada sebagian pihak yang menjunjung tinggi kejujuran ketika berbisnis, saat sholat Jumat dia enggak sholat. Nah, itu belum dikatakan orang jujur. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat enggak begitu, gitu loh. Nabi SAW dan para sahabat begitu waktu Senin sholat. Ada banyak orang yang jujur ketika bisnis tapi gak bisa baca Quran karena gak pernah baca Quran. Nah itu gak cukup hanya seperti itu. Tapi dia jujur loh, aku tuh kalau udah beli sesuatu pak, udah paling enak beli di toko dia deh. Kenapa? Selalu tepat, jujur nih orang ketika jualan. Ya memang sih, aku lihat-lihat dia gak pernah sholat maghrib karena pembelinya selalu penuh dari 5:30 sampai azan isya. Aku pernah lihat dia kok gak sholat maghrib ya. Itu belum dikatakan orang yang jujur. Makanya ini perlu wakunu ma'as-shadiqin, bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Ini bukan hanya jujur secara pergaulan, tapi kita harus bergabung dengan Nabi SAW dan para sahabat. Itu berarti hablu minallahnya harus jujur juga. Ibadahnya, ibadah kita bagian dari kejujuran. Amal soleh itu bagian dari kejujuran. Akidah itu bagian dari kejujuran. Tauhid itu bagian dari kejujuran. Kenapa? Karena itulah kehidupan Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa dipilah-pilih. Itu satu kesatuan dalam kehidupan mereka. Nabi SAW jujur ketika diberikan amanah. Makanya gelar beliau Al-Amin. Al-Amin. Bahkan kita tahu bersama, walaupun orang kafir Quraisy itu mencaci maki beliau pada saat beliau berdakwah di kota Mekah, dikatakan orang gila lah, dikatakan dukun lah, dikatakan penyihir lah, macam-macam dikatakan. Tapi mereka kalau punya barang berharga, punya berlian gitu kalau bahasa sekarang, itu nyimpennya kemana? Ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ini gak pernah terlihat dalam sejarah. Ada orang nyimpen barang berharganya ke tangan musuhnya. Ada hal itu. Misal perang dunia kedua, perang dunia pertama misalnya, Jerman versus Inggris, Perancis. Ada Jerman nyimpen surat-surat berharganya ke Inggris sama Perancis? Ya gak ada lah. Atau Jepang versus Amerika, Jepang nyimpen surat berharganya ke Amerika, sejarah dari mana itu? Tapi orang-orang kafir Quraisy betapa bencinya dengan Nabi SAW, marahnya dengan Nabi SAW. Bagaimana mereka menyiksa sahabat-sahabat lemah seperti Bilal, keluarga Yasir, dan lain-lain. Bagaimana beliau mereka memboikot Nabi SAW. Tapi di waktu yang sama, ketika mereka punya barang berharga, mereka simpan ke Nabi SAW. Kenapa demikian? Jujur. Nabi orang yang paling jujur. Nabi orang paling jujur. Makanya tidak tepat ketika kita membaca wa kunu ma'as-shadiqin, bergabunglah bersama orang-orang yang jujur, dan kita tidak melibatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak tepat lah. Itu pemimpinnya orang jujur sallallahu alaihi wasallam. Kita orang jujur hari ini gimana sih? Itu tadi enggak ada ceritanya musuh nyimpan barang berharganya ke musuhnya. Gak ada ceritanya orang nyimpen barang berharga ke musuhnya yang dia apa, yang dia bunuh karakternya dengan mengatakan itu orang gila gitu. Anda mengatakan dia gila lalu Anda simpan uang Anda ke dia, subhanallah. Dan itu terjadi. Makanya ketika Nabi SAW mau dibunuh dan beliau diperintahkan Allah hijrah ke Madinah, Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk berangkat belakangan. Kenapa? Untuk mengembalikan barang-barang berharga orang kafir Quraisy yang selama ini dititip di tangan Nabi SAW. Allahu Akbar. Ini mau dibunuh. mau dibunuh. Itu masih jaga kejujuran. Minta Ali bin Abi Thalib untuk radhiyallahu taala anhu untuk memberikan atau mengembalikan harta dan barang berharga orang-orang kafir Quraisy. Kira-kira kita sempat mikir gitu gak ya? Ada orang mau bunuh kita, terus berlian 15 karatnya di tangan kita. Kira-kira kita masih berpikir, saya titip ini, tolong kembali ke dia, saya mau pergi dulu karena dia mau bunuh saya. Subhanallah. Itu saking jujurnya Nabi SAW. Saking jujurnya Nabi SAW. Dan di waktu yang sama, selain beliau jujur dari aspek ini, beliau pun jujur dengan Allah ketika beliau mengatakan bahwa beliau adalah hamba Allah. Bagaimana kejujurannya? Beliau beribadah kepada Allah. Beliau beriman kepada Allah, beliau bertauhid kepada Allah, beliau sujud kepada Allah, beliau hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rukuk kepada Allah, beliau berzikir kepada Allah. Nah, pertanyaan itu kembali kepada kita. Kita jujur enggak pada saat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah misalnya? Benar enggak kita punya hidup yang isinya menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah? Adapun ketika kita hanya jujur dalam ranah horizontal, hablum minan nas, ranah bisnis kita atau hubungan sosial kita, tapi kita gak sholat, kita gak berzikir, apabila kita wanita, kita tidak menutup aurat kita, jujur gak ketika kita mengatakan kita hamba Allah? Dan di waktu yang sama kita gak mau ikutin aturan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu hamba? Hamba itu nurut. Jujurkah kita ketika kita mengatakan saya seorang muslim, sedangkan kita gak mau ikut aturan Allah Subhanahu wa taala? Kita sebagai wanita gak mau nutup aurat misalnya. Jujur gak ketika kita mengatakan saya seorang muslimah, sedangkan muslim atau muslimah artinya orang yang menyerah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah dan larangan Allah. Itu yang namanya menyerah? Enggak. Itu namanya membantah atau menjawab atau kekeh di atas pola pikirnya. Itu bukan menyerah. Berarti selama ini kita gak jujur. Walaupun jujur kepada suami, walaupun jujur sama istri, tapi Anda gak sholat, lalu Anda mengaku muslim atau mengaku hamba, itu bukan sebuah kejujuran. Muslim itu artinya menyerah kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah dan taat kepada Allah. Hamba itu nurut. Hamba itu nurut. Jujurkah kita kepada Allah ketika kita mengatakan hamba Allah, lalu begitu kita dikasih musibah, kita berontak, kita marah, kita gak terima? Katanya hamba. Hamba kan gak punya apa-apa. Hamba kan gak punya harta. Hamba itu gak punya kekuasaan. Hamba itu gak punya popularitas. Hamba itu tidak punya tidak memiliki apapun. Semuanya milik Allah. Harta kita milik Allah, lalu jabatan kita milik Allah, bisnis kita milik Allah, istri kita milik Allah, suami kita milik Allah, anak-anak kita milik Allah. Lalu kenapa ketika Allah kasih musibah, kita drop, kita down, kita hancur? Katanya hamba. Hamba kan gak punya apapun. Hamba kan konsepnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ketika kita drop, kita hancur, kita down dan seterusnya, berarti Anda gak merasa hamba. Berarti selama ini ketika kita mengatakan Abdullah, saya ini hamba Allah, la ilaha illallah, Anda gak jujur. Anda gak jujur. Walaupun kita jujur dengan klien kita, itu jujur parsial, hanya dalam satu atau dua sisi aja, tapi kok kehidupan tidak. Kenapa? Karena Anda gak terima Allah kasih ini. Namanya orang menyerah, terima-terima aja. Kenapa Anda ngebantah? Kenapa Anda ngejawab? Anda gak jujur. Makanya Nabi SAW komprehensif. Nabi gak pernah bohongi Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi amanat, Nabi jujur ketika dikasih harta dan barang-barang berharga orang kafir Quraisy, beliau jaga baik-baik, jujur. Tapi di waktu yang sama, beliau sholat sampai kaki beliau bengkak. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau berzikir kepada Allah dimanapun beliau berada. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW berdoa kepada Rabbul Alamin. Contohnya ketika beliau berdoa di Arafah dari zuhur sampai maghrib, menghamba kepada Allah. Lalu kita mengaku hamba tapi gak pernah berdoa kepada Allah. Kita andalkan kemampuan kita, kita gak bertawakal kepada Allah. Apakah itu sebuah kejujuran? Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, wa kunu ma'as shadiqin, bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Dan kita tidak akan bisa bergabung dengan orang-orang yang jujur kecuali menjadi orang yang jujur juga. Itu poin. Kita gak akan bisa menjadi orang yang bergabung dengan orang-orang yang jujur kecuali menjadi orang yang jujur juga. Itu yang dikatakan para ulama. Kata Syekh Abdul Razzaq, "Hadza amrun lil ibadi bi an yakunu ma'as shadiqin." Ini perintah kepada setiap hamba untuk bergabung dengan orang-orang yang jujur. "Wa dzalika bi an yakunu min ahli shidqi." Dan caranya dia harus jadi orang yang jujur. "Idza la yakunu al-muslim ma'ahum illa idza tahalla bi hilyatihim wa ttasafa bi sifatihim." Karena tidak ada seorang pun muslim yang bisa bergabung dengan orang-orang yang jujur kecuali dia berhias dengan perhiasan kejujuran mereka dan dia memiliki sifat jujur sebagaimana sifat jujur mereka. Hanya itu caranya. Oleh karena itu ada jadilah orang-orang yang jujur secara komprehensif. Dan yang pertama, jujurlah kepada Allah. Jujurlah kepada Allah. Lalu jujurlah kepada manusia. Jujurlah kepada Rabbul Alamin. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana Allah mengatakan, jujurlah kepada Allah, itu yang pertama. Lalu jujurlah kepada atau dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu jujurlah dengan diri sendiri. Lalu baru keempat, jujurlah dengan manusia. Empat. Dijelaskan sebagian para ulama. Yang pertama, jujurlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjadi hamba. Itu jadi hamba. Dengan menjadi hamba. Dengan menjadi hamba. Dengan beribadah kepada Allah. Katanya kita Rabbul Alamin. Benar gak? Mau diatur gak sama Allah? Setiap hari kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Kita bahas Rabb artinya pencipta, pemilik, pengatur. Benar gak mau diatur sama Allah selama ini? Benar gak ikut aturan Allah selama ini? Dan setiap aturan Allah kita puji. Kan kita puji Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Mana Rabb pencipta, pemilik, pengatur. Benar gak kita sampai pada titik semua aturan Allah yang sesuai dengan nafsu kita dan yang tidak sesuai dengan nafsu kita, kita respon hanya dengan pujian, pujian, dan pujian, pujian. Kalau kita ngedumel, ini ribet banget sih. Islam kok ribet banget sih? Enggak, saya gak terima yang ini. Saya hanya mau yang ini dan saya belum terima itu. Jangankan jadi orang yang sidikin, baru sampai Al-Fatihah ayat Alhamdulillah aja kita udah gagal jadi orang jujur. Belum sampai selesai ini, baru sampai Alhamdulillah Rabbil Alamin itu kita gagal. Belum sampai surat An-Nas, kita baru mulai Al-Quran dari Al-Fatihah lalu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, udah tetot, gagal Anda. Anda gak jujur. Ini baru ayat pertama setelah Bismillahirrahmanirrahim. Ya gimana mau dikatakan orang jujur? Dan ini kita gak bicara orang lain, kita bicara diri kita. Benar gak kita jujur? Benar gak kita jujur? Betul, kita gak pernah bohongin customer kita, klien kita, suami kita, istri kita. Tapi Allah kan dengar ketika kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jujur gak sama Allah? Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Rabb itu pencipta, pemilik, dan pengatur. Sebelum seluruh makna rububiyah Allah masuk ke dalam nama ini. Itu poinnya. Sudah jujurkah kita? Jujur kepada Rabbul Alamin. Apa yang kita ucapkan, itu yang berusaha kita perjuangkan. Saat kita bicara la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak diibadah kecuali, beribadahlah, beribadahkah kita kepada Allah? Saat kita mengatakan saya beriman kepada Al-Quran, rukun iman itu ada berapa mas? Ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci. Benar gak beriman kepada seluruh yang ada dalam Al-Quran? Dengan penuh keyakinan, gak goyah. Walaupun dikasih ayat yang tidak sesuai dengan kepentingan kita, bahkan bertabrakan dengan kepentingan kita, Anda benar-benar beriman gak dengan ayat tersebut? Itu tanda tanya. Lalu yang kedua, jujur dengan Nabi SAW. Kata para ulama, dengan meyakini apa yang beliau sampaikan dan menjalankan perintah dan larangan, atau menjalankan perintah dan menjauhi larangan Nabi SAW. Itu jujur dengan Nabi SAW. Yang ketiga, jujur dengan diri sendiri. Apa maksud jujur dengan diri sendiri? Kata para ulama, فَلَا يَخْدَعْ نَفْسَهُ وَيَعْتَرِفْ بِعُيُوبِهِ وَأَخْطَائِهِ وَيُصَحِّحُهَا. Dengan tidak tertipu dengan dirinya dan mengakui segala aib-aib dan kesalahannya, lalu dia berusaha memperbaiki aib-aib dan kesalahan tersebut. Ini gak mudah. Kadang-kadang kita sering menipu diri kita sendiri. Kita gak jujur sama diri kita sendiri. Jujur dengan diri sendiri. Akui aib-aib kita, akui kesalahan-kesalahan kita, akui dosa-dosa kita, akui kekeliruan-keliruan kita, akui buat diri kita, memang saya salah ini, saya salah, lalu perbaiki. Itu kalau menjadi orang jujur. Kalau salah, bilang salah ke diri sendiri. Ke diri sendiri aja, ini memang kesalahan saya harus perbaiki, ini kesalahan saya. Kadang-kadang kita ngeles, kita tipu diri kita sendiri bahwa kita orang baik, kita orang soleh. Enggak, akui kesalahan dan aib-aib tersebut. Lalu yang keempat, jujur dengan manusia. Ini yang biasa kita kenal dengan kejujuran. Jujur dengan manusia, apa yang kita sampaikan sesuai fakta, sesuai dengan fakta. Kita gak bohongin orang, gak bohongin itu. Jadi ada empat. Dan yang pertama, jujur dulu dengan Allah. Jujur dulu dengan Allah. Jujur dulu dengan Allah. Karena setiap orang yang jujur kepada Allah atau jujur dengan Allah, pasti jujur dengan manusia. Tapi gak semua orang yang jujur dengan manusia pasti jujur dengan Allah. Itu kan kaidah kan. Setiap orang yang jujur dengan Allah pasti jujur dengan manusia. Tapi gak semua orang jujur dengan manusia jujur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita miliki empat hal ini, kita akan bergabung dengan orang-orang yang jujur dalam surat At-Taubah 119 ini. Semoga bermanfaat ini yang bisa disampaikan, dan semoga kita bisa menjadi orang jujur dan bergabung dengan orang-orang yang jujur, baik di saat kita bergaul sahabat-sahabat kita orang-orang yang jujur, maupun orang-orang jujur yang telah wafat dan mereka pemimpin orang-orang yang jujur, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ini yang bisa disampaikan dengan segala keterbatasan dan kekurangan, yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan disampaikan oleh lisan-lisan para ulama kita, dan yang salah itu dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahan saya dan ampuni segala kekhilafan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.